Macarin kamu gak jauh beda dengan main luduk. Pakai nanya silsilah, golongan darah, ningrat atau umum. Biar ortumu senang, pak lemu senang, budemu senang, embamu juga senang. Ku ikut aja, cengar-cengir, mirip kepo di sawah. Oh. Pak E, Bu E, ini abad baru bukan dunia wayang. Ngomong darah biru sekarang orang ketawa. Wani-wani de macari anakku, tapi eto wes rambut e dawa, badane tatoan, pakaiane semrawut, dasar wong edan.